Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا تفضل. قال العلامة محمد بن صائم محمد خليل هراس رحمه الله تعالى وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا dan Allah mengharamkan bagi kalian untuk menyekutukan Allah apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan padanya kekuasaan. Wa harrama an ta'budu ma'allahi ghairah. Dan Allah mengharamkan kalian untuk beribadah kepada selain Allah, bersama Allah. Wa tataqarrabu ilaihi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadati wal qurubat. Dan Allah mengharamkan atas kalian di saat kalian bertakarrub dengan jenis yang mana saja dari jenis-jenis ibadah, dari jenis-jenis pendekatan diri yang mestinya diserahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kadu'a, seperti doa, wa nazar, bernadar, wadzabhi wal khawfi wal roja, wa nahwi dhalik, dan yang semisalnya, mimma yajibu an yukhlisa fihi al-'abdu qalbahu, dari apa-apa yang wajib seorang hamba itu memurnikan hatinya, mengikhlaskan hatinya, wa yuslima wajhahu lillah, dan menyerahkan diri wajahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa harrama an tattakhidhu min dunihi subhanahu awliya. Dan Allah mengharamkan kalian mengambil dari selain Allah para wali-wali. Yusyari'una lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Di mana wali-wali tersebut mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa-apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pemberian syariat adalah hakun lillah. Apabila ada yang mendatangkan syariat tanpa izin dari Allah, maka itu berarti i'tidak, sikap melampaui batas, melampaui batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi ibadatihim, baik dalam ibadah-ibadah mereka, wa mu'amalatihim, maupun dalam mu'amalahnya mereka. Syariat itu hakun lillah. Tidak satupun yang berhak untuk menetapkan syariat kecuali Allah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak atas izin dari Allah. Ya. Kalau tidak atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah pun tidak ada hak. Naam. Kama fa'ala ahlul kitabi ma'al ahbari warruhban. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab bersama para pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulamanya mereka. Haitsu takhaduhum arbaban min dunillah. Di mana mereka menjadikan para pendeta dan para ulama mereka itu sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Fit tasyri' dalam hal mendatangkan syariat. Fahallu ma haramallah wa harramu ma ahallallah. Fattaba'uhum fi dzalik. Lalu mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para pastor, para pendeta, pendeta mereka. Maka siapapun dari kaum muslimin demikian keadaannya, menjadikan seseorang lalu menjadikan orang tersebut sebagai marja, sebagai rujukan dalam menetapkan halal dan haram, maka sama kedudukannya seperti ahlul kitab terhadap para ulama dan pendeta mereka. Naam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya mempunyai perkataan yang rinci dalam permasalahan ini dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Madza? Hah? Itu hari. Wa qawluhu ma lam yunazzil bihi sultana. Firman Allah, apa-apa yang Allah tidak menurunkan padanya kekuasaan, ini qaidun li bayanil waqi'. Ya. Qaid, ikatan, maksudnya memukayatkan yang mutlak. Kadang sulit ya ikhwan untuk cari terjemahan. Qaidun, kalau dikatakan ikatan kok kurang benar gitu. Jadi ini penyebutan riu apa kata-katanya yang global lalu dikhususkan begitu. Nah, tapi terkadang sulit karena masing-masing punya pembahasan tersendiri. Ada yang am lawannya khusus, ada yang mutlak lawannya muqayyad. Itu gimana itu terjemahkannya? Kadang sulit. Ya. Wa antusyriku billah ma lam yunazzil bi sultana. Kalian menyekutukan Allah yang perbuatan menyekutukan Allah ini Allah tidak pernah menurunkan padanya kekuasaan. Begitu. Ya. Libayanil waqi, untuk menjelaskan kenyataan bahwa setiap perbuatan syirik itu tidak pernah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kullama ubida aw tubi'a aw uti'a min dunillah qad fa'ala bihi dzalika min ghairi sultan. Karena sesungguhnya setiap yang disembah, setiap yang diikuti atau ditaati dari selain Allah, sungguh dia telah melakukan itu dengan tanpa izin, tanpa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk yang diharamkan oleh Allah pula. Kemudian yang terakhir, wa ammal qawlu 'ala Allahi bila ilmin wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengada-ada terhadap Allah apa-apa yang kalian tidak berilmu dengannya. Fa huwa babun wasi'un jidda. Maka ini bab sangat luas sekali. Yadkhulu fihi kullu khabarin 'anillah bila dalilin wala hujjatin. Termasuk padanya seluruh khabar, ya, seluruh khabar, seluruh berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dalil dan tanpa hujah. Naam. Karena fima asbatahu, seperti di saat mereka menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah menyatakan Allah punya tangan, kalian menyatakan Allah tidak punya tangan. Ini qaul 'ala Allah bila ilmi. Allah menyatakan Allah mempunyai mata. Kalian mengatakan Allah tidak punya mata. Al-qaulu 'ala Allah bila ilmi. Au itsbati ma nafa, atau sebaliknya, menetapkan apa yang ditiadakan. Ya. Kalian menetapkan sesuatu bagi Allah, apa yang ditiadakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyatakan bahwa tangan Allah seperti tangan makhluk. Wah, itu kalian menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. Ini qaulun 'alallahi bila ilmin. Jadi pernyataan ini semuanya termasuk di dalamnya, ya, setiap mereka-mereka yang menyimpang dari Al-Quran, dari Sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya. Siapa yang menyimpang dari tariqah Rasulullah wa ashabih, maka mereka termasuk di dalam ayat ini. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Awil ilhad fi ayatihi bitahrif wa ta'wil. Ataukah ilhad di dalam ayat-ayatnya dengan cara merubah-rubah, mentakwil yang bukan pada tempatnya. Qala al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah fi kitabihi. Berkata al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan وَقَدْ حَرَّمَا اللَّهُ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan, mengada-ada terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Ya, mengada-ada terhadap Allah itu mencakup tentang Allah, namanya, sifatnya. Juga mencakup tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Fil futya, apakah dalam hal berfatwa haram, berfatwa tanpa ilmu. Wal qada, dalam menetapkan hukum. Waja'lihi min a'zamil muharramati. Atau waja'alahu, ay waja'alahu Allah min a'zamil muharramati. Allah menjadikan itu termasuk perbuatan yang paling besar, perbuatan yang diharamkan yang paling besar. Bal ja'alahu fil martabatil ulya minha, bahkan Allah menjadikan di tingkatan pertama yang tertinggi. Dosa yang terbesar adalah mengada-ada terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Al-ayah. Ya. Lalu beliau mengatakan, Farattabal muharramati arba'a maratib. Lalu Allah menertibkan perbuatan-perbuatan diharamkan itu menjadi empat tingkatan. Secara berurut. Dari yang rendah sampai kepada yang tertinggi. Wa bada'a bi ashaliha. Lalu kemudian Allah memulai dengan yang paling ringan. Wa huwal fawahish. yaitu perbuatan-perbuatan yang sangat jorok. Wa sanna bima huwa ashaddu tahriman minhu. Lalu Allah menyebutkan yang kedua dengan yang lebih keras lagi pengharamannya. Wa huwal ithmu wadh-dhulmu. Yaitu itsm dan dzulm. Dosa dan kedzaliman. Ya. Ini lebih di atas lagi. Jadi beliau menjadikan itsm wal baghi bighairil haqq itu sama. Ya. Zalimi. Yang lainnya. Sebab kalau al-fawahish hubungannya dengan diri sendiri. Tapi kalau zulm hubungannya kepada orang lain. Maka lebih besar dosanya. Thumma thallatha bima huwa a'zamu tahriman minhuma. Kemudian Allah menyebutkan yang ketiga dengan dosa yang lebih lagi besar pengharamannya dari sebelumnya. Wa huwa syirku bihi subhanah. Yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma rabba'a bima huwa a'zamu tahriman min dhalika kullih. Kemudian Allah menjadikan poin yang keempat yang lebih besar lagi pengharamannya dari yang semuanya itu yang disebutkan sebelumnya. Wa huwal qawlu alaihi bila ilmin. Yaitu mengada-ada terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Ini dosa yang paling besar. Nah, wahada ya'ummul qawla alaihi subhanahu bila ilmin. Dan ini mencakup pengada-adaan, pemfitnahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Fi asma'ihi, apakah dalam yang hubungannya dengan nama-nama Allah. Wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Wa fi dinihi wa syar'ih, dan di dalam agama Allah dan syariatnya. Naam. Jadi ayat yang beliau sebutkan ini disebutkan urutan dosa itu secara rentet dari yang paling ringan sampai kepada yang paling besar. Dan yang terbesar adalah mengada-ada terhadap Allah dalam apa-apa yang mereka tidak mempunyai ilmu darinya. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ya ikhwan. تفضلوا حفظكم